الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة dan kita telah memasuki bab yang keempat yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar warisan. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, al-huquq al-muta'alliqatu bit-tarikati wa asbabul mirath wa mawani'uh, hak-hak yang berkaitan dengan at-tarikah, harta peninggalan, dan sebab-sebab warisan, dan apa saja hal-hal yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan. Maka di sini ada tiga pembahasan yang akan diterangkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Yang pertama tentang hak-hak yang harus diperhatikan yang berhubungan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kata beliau, hukukut tarikah, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. At-tarikah, yang dimaksud at-tarikah itu hiya ma yatrukuhu al-mayyit min al-amwal al-naqdiyati wal-ayniyati wal-hukuk. Yang dimaksud tarikah yaitu apa yang ditinggalkan oleh si mayyit dari al-amwal al-naqdiyah, dari harta-harta yang berbentuk uang. Misalnya rupiah atau emas atau perak yang berbentuk uang dan yang semisalnya. Wal'ainiyah, demikian pula kaitannya dengan barang-barang, benda-benda yang ditinggalkan oleh si mayit, mencakup rumah atau segala perabotannya yang bernilai. Wal-hukuk, demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak, baik hak seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau hak yang ada di antara sesama manusia yang harus diselesaikan. Maka ini semua termasuk dalam penyebutan at-tarikah. Penyebutan tarikah, apa saja yang ditinggalkan oleh si mayyit. Wa yata'allaqu bitarikati bitarikatil mayyit arba'atu huquqin. Dan yang berkaitan dengan peninggalan si mayit ada empat hak yang harus diselesaikan. Yang pertama, mu'natu tajihizihi, segala keperluan penyelenggaraan jenazah si mayit. Jadi dikeluarkan dari harta si mayit tersebut. Min tsamani kafan, dari harga kain kafannya dibeli dari harta si mayit. Wa hanutin wa ujrati dafnin. Hanut, ya, semacam balsam atau wangi-wangian yang khusus diberikan kepada si mayit untuk menghilangkan aroma-aroma yang kurang sedap atau menghilangkan serangga-serangga yang dikhawatirkan akan merusak si mayit tersebut. Demikian pula biaya pekuburannya, wa ghuslin, biaya memandikannya apabila yang memandikan ini meminta upah, meminta biaya, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah dikeluarkan dari harta si mayit. Apa saja yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah tersebut, baik membeli kain kafan atau biaya penggalian kuburan dan yang lainnya. Ini yang pertama yang harus diperhatikan oleh para kerabatnya, para ahli waris, sebelum harta itu dibagi menjadi harta warisan. Yang kedua yang harus diperhatikan pula, qada'ud duyun, pelunasan hutang-hutang. Hutang-hutang si mayyit. Baik hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau hutang kepada sama manusia. Wa duyunullahi muqaddamatun, dan hutang-hutangnya kepada Allah itu lebih diprioritaskan, lebih didahulukan, lebih diutamakan. Kaz zakati, misalnya zakat telah jatuh tempo, harta mencapai nisab dan bertahan selama setahun, telah jatuh tempo si pemilik harta meninggal dalam keadaan dia belum sempat mengeluarkan zakat, maka dikeluarkan zakatnya. Wa shadaqatul fitr, demikian pula zakatul fitr apabila tiba masanya. Wal kafarah, pembayaran kafarah apabila diketahui bahwa si pemilik harta ini pernah melakukan pelanggaran yang menyebabkan dia harus membayar kafarah, membebaskan budak, dikeluarkan dari harta si mayit, atau memberi makan pada orang miskin, dikeluarkan dari harta si mayit. Wan nadhr, demikian pula bernadhar apabila si mayit pernah bernadhar untuk menyumbangkan dari hartanya sekian, maka ditunaikan nazar tersebut karena ia telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai hubungan hutang seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala, thumma duyunul adamiyyin, kemudian hutang-hutang di antara sama manusia. Dia pernah berhutang kepada si A sebesar 5 juta rupiah, dikeluarkan dari hartanya untuk bayar hutang tersebut. Dia punya piutang kepada si B dan B belum bayarnya sebesar 10 juta, maka diselesaikan, diminta atau yang semisalnya, atau yang kaitan dengan pegadaian. Ada barang yang digadaikan, dilepaskan dari pegadaian. Kemudian yang ketiga, apabila telah selesai hutang piutang, ikhraju al-wasaya bi syarti an takuna fi hududis thuluth fa aqal, mengeluarkan wasiat apabila si pemilik harta ini sebelum ia meninggal dia sempat memberi wasiat. Misalnya dia mewasiatkan bahwa uang saya yang berjumlah 50 juta saya wasiatkan untuk dimanfaatkan ke lembaga tertentu, misalnya untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan madrasah atau yang semisalnya, maka ini juga harus dikeluarkan terlebih dahulu dengan syarat wasiat tersebut kurang dari sepertiga, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa apabila seorang berwasiat untuk menginfakkan hartanya tidak diperbolehkan melebihi kadar sepertiga. Melebihi kadar sepertiga dari seluruh hartanya. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang keempat, al-irtu. Barulah harta itu dibagikan. Jadi sebelum ketika seorang meninggal, sebelum harta itu dibagikan, maka ada hak-hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tidak serta-merta harta langsung menjadi milik ahli waris, namun diselesaikan terlebih dahulu dari penyelenggaraan jenazah, kemudian hutang piutang, kemudian wasiat. Lalu kemudian setelah itu apabila ada yang tersisa, barulah dijadikan sebagai harta warisan, al-irth. Fayuqassamu ma baqiya ba'da dhalika 'ala warathatihi al-qismah asy-syar'iyyah. Maka dibagilah apa yang tersisa dari hartanya tersebut setelah menyelesaikan hak-hak yang telah disebutkan dari penyelenggaraan jenazah, hutang piutang dan wasiat. Dibagikan kepada ahli warisnya al-qismah asy-syar'iyyah dengan pembagian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal itsu, yang dimaksud al irthu, huwa intiqalu malil mayyiti min ba'dihi ila hayyin. Yang dimaksud al irth atau harta waris yaitu berpindahnya harta yang sebelumnya milik si mayyit, maka setelah dia meninggal harta itu berpindah kepada yang hidup. Nah, harta yang berpindah itulah yang disebut al-irthu atau harta warisan. Hasba ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah datang dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yata'allaqu bi tarikati haqqun lil ghairi halal hayati. Dan terkadang harta peninggalan tersebut berkaitan dengan haknya dengan orang lain yang harus diselesaikan pada saat dia masih hidup. Wa hiya al-huququ al-ainiyah, yang berkaitan dengan hak-hak dari harta benda. Ka haqqil ba'i' fi tasallumil mabi'. Seperti haknya penjual dalam hal menyerahkan apa yang telah dijualnya tersebut. Apa yang telah dijualnya. Apabila seseorang pada saat dia masih hidup dia berjual beli dengan si A misalnya. Dia berjual beli dengan si A. Lalu kemudian si penjual ini telah memberikan kepadanya barang, sementara dia belum sempat menyerahkan uang yang sejumlah dengan harga barang tersebut kepada penjual itu. Maka ketika dia telah menerima barang, berarti telah terjadi jual beli, lalu dia meninggal, belum sempat dia memberikan, maka dikeluarkan dari hartanya untuk melunasi barang tersebut. Untuk melunasi barang tersebut. Karena itu adalah merupakan sebuah transaksi yang belum terselesaikan secara sempurna ketika dia masih hidup. Dia meninggal maka diselesaikan. Atau sebaliknya, dia sebagai penjual, dia telah menerima uangnya dan dia belum menyerahkan barangnya, maka dia serahkan barang tersebut. Dan barang itu tidak boleh dijadikan sebagai harta warisan karena telah memiliki hak orang lain padanya yang belum dia serahkan. Wa haqqur rahin fil marhun, demikian pula hak ar-rahin, hak yang menggadaikan barangnya terhadap barang yang digadaikan tersebut, diselesaikan. Apabila dia memiliki barang di pegadaian, dia keluarkan dari pegadaian tersebut. Fahiyya tuqaddamu ala tajhizil mayyit, dan ini lebih didahulukan daripada mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Li ta'alluqiha bi'ainil mal, karena dia berhubungan langsung dengan harta itu sendiri. Memang asalnya bukan milik dia, milik orang lain. Hanya tertunda pembayarannya. Maka harus diselesaikan sebelum penyelenggaraan jenazah. Karena dia berkaitan langsung dengan barang itu sendiri, dengan harta itu sendiri yang dia miliki. Sebelum harta itu menjadi tarikah, harta peninggalan. Jadi memang asalnya sudah bukan milik dia. Hanya saja belum sempat dia melunasi atau belum sempat dia memberikan dalam keadaan dia telah meninggal. Maka ini semua harus diselesaikan. Dan ini secara berurutan yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Apabila ada seorang yang meninggal, maka ini harus diperhatikan secara berurutan. Yang pertama, hutang-hutang yang berkaitan atau hak-hak yang berkaitan dengan harta itu sendiri. Maka itu harus diselesaikan. Misalnya ada uang 10 juta rupiah harus diberikan kepada si fulan karena dia telah membeli barang. Maka harus dikeluarkan dan diberikan kepada pemiliknya yang berhak mendapatkannya. Apabila hak-hak yang berkaitan dengan harta bendanya diselesaikan, maka dia sudah tidak lagi memiliki harta, sehingga tidak ada sisa harta yang digunakan untuk menyelenggarakan jenazah. Si mayit sudah tidak meninggalkan lagi harta, maka ta'awun dengan cara bekerja sama di antara kerabatnya, ahli warisnya, dan tidak ada lagi yang disebut harta warisan dari spending, apa, dari orang yang meninggal tersebut. Apabila seseorang memiliki harta lalu dia meninggal, hanya cukup untuk pengurusan jenazah, tidak ada lagi yang lain, maka berarti tidak ada harta warisan. Apabila seorang meninggal, dia meninggalkan harta lalu digunakan untuk pengurusan jenazah, masih ada sisanya. Lalu dilihat dia punya hutang-hutang enggak? Baik hutangnya kepada Allah atau hutang kepada sama manusia. Bila ada, diselesaikan. Masih tersisa enggak? Dilihat ada wasiat enggak? Apabila dia menetapkan wasiat dan ada harta, maka diterapkan wasiat apabila tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dia miliki. Namun apabila dia telah tidak lagi memiliki harta padahal dia berwasiat, maka wasiat tersebut tidak diterapkan karena dia sudah tidak lagi memiliki harta. Maka jika dia telah melakukan hal-hal ini, pengurusan jenazah, menyelesaikan hutang piutang, kemudian wasiat juga sudah diterapkan, dia tidak lagi memiliki harta, berarti tidak ada harta warisan yang dibagikan kepada para ahli warisnya. Jadi pembagian harta warisan kepada ahli waris ini bagian yang paling terakhir setelah hak-hak yang lain diselesaikan dan disempurnakan. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.